Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Al-Hadithu As-Sadis Wat-Tis'un. Hadis yang ke-96. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yarrajul qala taghtasilu. Muttafaqun alaih. Zada Muslim. Faqalat Ummu Salamah, wal yakunu hadha? Qala na'am. Famin aina yakunu syabah? Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang seorang wanita yang bermimpi seperti yang dilihat oleh laki-laki, yakni mimpi basah. Rasulullah bersabda, wanita tersebut hendaknya mandi. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam Muslim menambahkan, berkata Ummu Salamah, apakah hal ini terjadi? Rasulullah bersabda, iya. Dari mana kemiripan anak kalau tidak terjadi? Taib. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, imkanu khulmil mar'ati fil manam ka'rajul. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita memungkinkan untuk mimpi seperti yang dilihat oleh laki-laki. Al-faidatu asaniyah, faidah kedua. Annal mar'ata idha ihtalamat wa anzalat wajab 'alaiha al-ghusl min al-janabah. Annal mar'ata idha ihtalamat wa anzalat wajaba 'alaiha al-ghusl min al-janabah. Seorang wanita jika mimpi basah dan keluar air maninya, maka wajib baginya mandi junub. Kama fil Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma'. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iya, jika dia melihat adanya air mani. Al-faidatu ats-tsalitsah, innal walad ta'atan yushbihu abahu. Annal walada taratan yushbihu abahu wa taratan yushbihu ummahu wa akhwalahu. Pakai kho. Wa akhwalahu. Fa ayyul ma'aini ghalaba, kana syabahu lil ghalib. Fa ayyul ma'aini ghalaba, kana asyabahu lil ghalibi. Seorang anak kadang-kadang mirip bapaknya, kadang-kadang mirip ibunya atau bibik-bibiknya dari pihak ibu. Mana saja yang lebih dulu keluar airnya, maka anak akan menyerupainya. Nah, type. Jadi anak itu serupa dengan siapa? Tergantung ketika orang tuanya melakukan jima, yang lebih dulu keluarnya itu siapa? Nah, kalau mirip bapaknya, berarti ketika jima bapaknya duluan yang keluar. Kalau mirip ibunya, berarti ketika jima ibunya duluan yang keluar. Tapi kalau laki dan perempuannya, itu tergantung banyak mana air yang keluar. Kalau lebih banyak air bapaknya, maka laki-laki. Kalau lebih banyak air ibunya, maka perempuan. Nah, kalian tinggal perkaca saja, mirip bapak atau mirip ibu, ya. Terus laki-laki atau perempuan gitu. Kalau dia laki-laki mirip bapaknya, berarti yang keluar bapaknya dulu, kemudian air yang dominan ialah air bapaknya. Kalau dia itu perempuan mirip ibunya, berarti yang keluar air ibunya dulu dan yang dominan ialah air ibunya. Kalau dia itu laki-laki mirip ibunya, maka yang keluar adalah air ibunya duluan, tapi yang dominan ialah air bapaknya. Kalau dia itu perempuan mirip bapaknya, nah, berarti air yang keluar ialah bapaknya duluan, tapi yang dominan ialah air ibunya. Nah, paham ya? Ini faedah ilmiah nabawiyah. Jangan sampai salah paham ya. Jadi kemiripan tergantung air mana yang dulu keluar. Jenis kelamin tergantung air mana yang dominan. Gitu saja. Nah, baik. Ya, kalian bisa nyimpulkan sendiri, Pak. Nah. Ya. Ini faedah dari hadis ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimah ta'ala. Al-Hadithu as-Sabi' wa tis'un. Hadith yang ke-97. وعن عائشة رضي الله عنها قالت Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in. Min al-janabah wa yaum al-jum'ah wa min al-hijamah wa min ghasril mayyit. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Huzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Rasulullah SAW mandi dari empat perkara. Yang pertama karena junub, yang kedua pada hari Jumat, yang ketiga setelah berbekam, yang keempat karena memandikan mayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, darajatul hadis. Ikhtalaf al ulama fi hadha al hadis. Ba'dhum qalu hadha al hadis sahih. مثل ابن خزيمة وبعضهم قالوا الحديث ضعيف مثل البخاري والشافعي وأبو داود وابن المنذر والخطابي sebagian ada yang mentaifkannya seperti Imam Al-Bukhari wa Syafi'i wa Abu Dawud wa ibn Mundir wal Khattabi wa rajih an al hadis dhaif. Wa illa tu dhafi wa illa tu dhafihi anna fi sanadihi Mus'ab ibn Shaybah قال أحمد قال الإمام أحمد روى أحاديث مناكير yang rajih hadis ini dhaif. Adapun sebab dhaifnya ialah karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Mus'ab ibnu Shaybah. Berkata Imam Ahmad, rawa ahaditha manakir. Mus'ab ini sering meriwayatkan hadis-hadis yang munkar. Wa qala Abu Hatim, la yahmidunahu wa laysa bil qawi. Berkata Abu Hatim, para ulama ahlul hadis tidak memuji Mus'ab karena dia tidak kuat. Qala An-Nasa'i, berkata An-Nasa'i, mungkarul hadis. Mus'ab ini hadisnya diingkari. Mungkarul hadis. Waqal Ad-Darqutni, waqal Ad-Darqutni, laisa bil qawi wala bil hafid. Ad-Darqutni mengatakan Mus'ab tidak kuat dan tidak pula seorang al-hafid. Waqal Ibnu Adi, Wa qala Ibnu Adi, takallamu fi hifdih. Ibnu Adi mengatakan bahwasanya para ulama mempermasalahkan hafalannya. Nah, wa makna hadis masyru'iyatul ghusli fi hadhil arba'ah. Makna hadis ini disyariatkan mandi pada empat perkara. Al-awwal al-janabah. Wal-iqtisal minha wajibun ijma'an. Yang pertama, mandi janabah. Ini hukumnya wajib berdasarkan ijma'. Asani, ghuslu yaumil jum'ah. Mustahab inda jumhur ulama wa aujabahu ba'duhum. Yang kedua, mandi pada hari Jumat sunnah menurut jumhur ulama dan sebagian ulama mewajibkannya. Atsalis, al-ghuslu min al-hijamah. Al-ghuslu min al-hijamah sunnah walaysa biwajib. Atsalis, nah, Arabi, al-ghuslu min taghsilil mayyit. Qala adh-dhahabi la a'lamu fihi haditsan wa haditsul bab dha'if. Adapun mandi dengan sebab memandikan mayat, berkata adh-dhahabi, aku tidak melihat adanya hadis dalam masalah ini. Adapun hadis dalam bab ini dhaif, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, barakallahu. Jadi kandungan makna hadis ini dirinci. Ada yang sesuai dengan hadis yang sahih, ada yang tidak ada dalilnya, kecuali hadis ini yang juga dhaif. Sehingga kita rinci dengan penjelasan seperti tadi. Wallahu taala alam. Insyaallah untuk hadis berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassara umrana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.